Terima kasih untuk semua cinta dan kasih sayangmu yang selalu ada dan tak terhingga. Kini ku tahu hidup bukan hari ini saja. Dulu, kini, dan nanti, doamu selalu berikanku semangat. Terima kasih Mama untuk segalanya. Tanpa Mama hidup ini tak sempurna. Terima kasih Mama, kau wanita terhebat. Sekarang dan sampai selamanya kau yang terbaik. Mama tetap yang terindah. Mama, terima kasih untuk semua cinta dan kasih sayangmu yang selalu ada dan tak terhingga. Kini ku tahu hidup bukan hari ini saja. Dulu, kini, dan nanti, doamu selalu berikanku semangat. Terima kasih Mama untuk segalanya. Tanpa Mama hidup ini tak sempurna. Terima kasih Mama, kau wanita terhebat. Sekarang dan sampai selamanya kau yang terbaik. Mama tetap yang terindah. Mama tetap terindah.